إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tahu mereka adalah generasi terbaik umat ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih mereka sebagai pendamping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tiada lain itu adalah karena mereka memiliki sekian banyak keutamaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi setelahnya. Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan mereka dengan sekian banyak keutamaan. Dan di antara keistimewaan yang mereka miliki adalah hirs mereka yang sangat luar biasa, yang sangat besar untuk menimba ilmu agama, untuk mengetahui kebaikan dan mengamalkannya. Oleh sebab itu, mereka ikhwan fiddin azanillahu ayyakum sering sekali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan berbagai urusan agama. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak dalil yang mengisahkan dialog mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan urusan agama. Tentu pertanyaan yang mereka ajukan adalah pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan yang ada faedahnya, terutama terkait dengan urusan agama, urusan akhirat. Maka pada kesempatan sore ini, fa insyaallah, kita akan membaca sebuah hadis yang menunjukkan betapa para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat, sangat antusias untuk mengetahui kebaikan. Sebuah hadis yang mengisahkan tentang dialog seorang sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau mengisahkan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir berkisah bahwa suatu ketika ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu mengatakan, kepada beliau, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltu halal wa haramtul haram?" Kata si penanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila aku melakukan sholat-sholat wajib, mengerjakan puasa Ramadan, menghalalkan perkara yang halal, dan mengharamkan perkara yang haram? Walam azid ala dhalika syai'an, dan aku tidak akan menambah sedikit pun dari perkara-perkara tadi." Artinya dia hanya mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang wajib, sekedar melakukan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Adapun selebihnya dia tidak melakukannya sama sekali, tidak melakukan perkara-perkara yang hukumnya sunnah. "A'adkhulul jannah?" Orang itu mengatakan, "Apakah aku bisa masuk surga?" Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya, kamu bisa masuk surga dengan amalan seperti itu." Rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul haram ijtanabtuhu. Dijelaskan di sini bahwa makna dari haramtul haram, aku mengharamkan perkara yang haram, adalah aku menjauhinya. Sehingga tidak hanya sekedar memiliki keyakinan bahwa suatu perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga mengiringi keyakinan tersebut dengan upaya atau usaha. Dia juga meninggalkan perkara-perkara yang haram di samping dia juga meyakini bahwa perkara-perkara tersebut diharamkan. Wa ma'na ahlaltul halal, adapun makna ucapannya, aku menghalalkan perkara-perkara yang halal, fa'altuhu mu'takidan hillah, artinya adalah aku melakukan perkara yang halal itu mu'takidan hillah, dalam keadaan meyakini kehalalannya. Tayyib. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Dari dialog yang ringkas ini kita bisa mengambil beberapa faedah yang sangat penting untuk kita amalkan, untuk kita ketahui. Awalan yang pertama, ja'a fi ba'di turukil hadis fi sahihi Muslim tasmiyatul rajul as-sa'il An-Nu'man ibn Qawqal al-Khuzai. Disebutkan pada sebagian riwayat hadis, yaitu dalam sahih Muslim, bahwa nama si penanya dalam hadis tadi adalah An-Nu'man bin Qawqal al-Khuzai radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, sehingga beliau termasuk sahabat yang memiliki fadilah azimah, keutamaan yang sangat besar. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan mereka dengan keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sebuah diskusi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada mereka akan diberi maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Jaminan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meninggal dalam peristiwa perang Uhud. An-Nu'man bin Qawqal al-Khuzai meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Kemudian faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, al-umur allati sa'ala an dukhulihil jannata idza fa'alaha. Perkara-perkara al-umur yang menjadi penyebab masuknya seseorang ke dalam al-jannah, ke dalam surga, idza fa'alaha, jika dia melakukannya, adalah as-salatu was-siyamu wa ihlalul halal wa tahrimul haram, adalah melakukan salat, menunaikan puasa, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Walaisa fiha dzikru zakati wal hajj, sementara tidak disebutkan zakat dan haji dalam hadis tersebut. Nah, ini mungkin memunculkan pertanyaan dalam benak kita, dalam benak seorang muslim. Bukankah zakat dan haji termasuk rukun Islam? Lalu mengapa tidak ditanyakan oleh An-Nu'man bin Qawqal? Tidak ditanyakan oleh sahabat tadi. Nah, terkait dengan permasalahan ini, ada khilaf di antara ulama. Ada silang pendapat di antara ulama. Mereka berupaya untuk memberikan taujih, memberikan penjelasan mengenai hal itu. Kenapa sahabat tadi tidak menanyakan atau tidak menyebutkan zakat dan haji? Pendapat yang pertama, kata penulis, fayuhtamalu annal hajja lam yudhkar li'annahu lam yakun qad furid. Ini taujih yang pertama. Boleh jadi, kata beliau, ibadah haji tidak disebutkan dalam hadis tersebut, li'annahu lam yakun qad furid, karena saat itu ibadah haji belum diwajibkan. Sehingga sahabat tadi tidak sempat menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ibadah haji disyariatkan pada masa-masa akhir beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf tentang hal ini. Sebagian ahli tarikh, sebagian ulama menjelaskan bahwa haji diwajibkan pada tahun kelima Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun keenam Hijriah. Bahkan ada pula yang mengatakan pada tahun ke-10 Hijriah. Ala kulli hal, yang jelas saat itu belum diwajibkan ibadah haji. Sehingga tidak ditanyakan oleh beliau radhiyallahu anhu. Walam tudkar az-zakatu. Adapun zakat tidak disebutkan, kenapa? Lihtimali an yakuna faqiran laisa indahu malun yuzakki. Karena boleh jadi sahabat tersebut adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Laisa indahu malun yuzakki. Dia tidak memiliki harta untuk menunaikan zakat. Sehingga tentunya dia akan bertanya sesuai dengan kondisi yang dia alami. Ketika posisinya atau statusnya sebagai orang fakir, maka tentunya dia tidak akan menanyakan tentang zakat atau kewajiban zakat. Baik. Nah, ini salah satu taujih yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan iskal tadi. Salisan, kemudian faedah berikutnya, fil hadis dzikrul qiyami bil wajibat. Fil hadis, dalam hadis ini, dzikrul qiyami bil wajibat, disebutkan adanya pelaksanaan berbagai kewajiban. Seperti beliau sampaikan dalam dialog tadi, contohnya adalah sholat lima waktu, kemudian puasa Ramadan. Walaisa fihi dzikrul mustahabbat, dan tidak disebutkan padanya perkara-perkara yang sunnah. Tidak dibahas tentang perkara-perkara yang sunnah. Kata beliau, wa man kana kadzalik fahuwal muqtasid, maka siapa saja yang keadaannya demikian, dia hanya mencukupkan pada perkara-perkara yang hukumnya wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Dia hanya melakukan sholat 5 waktu, sementara sholat rawatib dia tinggalkan. Dia hanya mengerjakan puasa Ramadan, sementara puasa-puasa sunnah dia abaikan. Tidak pernah melakukan puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kata beliau, fahwal muqtasid. Maka orang yang tipenya seperti ini, kondisinya seperti ini, fahwal muqtasid, maka dia termasuk golongan pertengahan. Al-muqtasid artinya pertengahan. Fi qawlihi ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Fatir ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang terpilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimul nafsih, maka ada di antara mereka yang mendzalimi diri mereka sendiri. Ini golongan yang pertama dan golongan yang paling rendah. Golongan yang paling bawah, yang paling rendah. Allah sebut mereka sebagai golongan yang mendzalimi diri mereka sendiri, yakni bil ma'asi, dengan melakukan berbagai kemaksiatan. Mungkin dia melakukan amal-amal soleh yang wajib atau yang sunnah mungkin, namun di sisi lain dia juga melakukan berbagai kemaksiatan. Karena kita tahu segala bentuk kedzaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebut sebagai al-zulm dengan berbagai tingkatannya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar dengan berbagai tingkatannya. Dan syirik merupakan kemaksiatan atau kedzaliman yang paling besar. Ini golongan yang pertama. Mereka mencampur adukkan antara amalan yang soleh dan amalan yang sayyi'. Wa minhum muqtasidun. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada di antara mereka golongan pertengahan yang disebut dengan muqtasid. Nah, siapakah mereka? Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Ciri-ciri mereka, karakteristik mereka adalah muqtasirun ala ma yajibu alaih tarikun lil muharram. Kata beliau, muqtasid adalah muqtasirun ala ma yajibu alaih, seorang yang hanya mencukupkan diri pada perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya. Tarikun lil muharram, dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dia tidak sama sekali melakukan perkara-perkara yang hukumnya sunnah, sebagaimana kita contohkan tadi. Namun satu kelebihan yang dia miliki dan membedakan dengan tingkatan sebelumnya yang di bawahnya, dia meninggalkan perkara-perkara yang haram dengan segala bentuknya, apakah berupa ucapan atau keyakinan atau amal perbuatan. Segala bentuk kemaksiatan dia tinggalkan. Ini golongan yang kedua, golongan pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Kemudian golongan yang ketiga, dan ini yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara mereka ada orang-orang yang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat mereka? Dijelaskan oleh beliau, mereka adalah orang-orang yang al-muaddi lil faraid, orang-orang yang senantiasa melakukan kewajiban. Al-muktsir minan nawafil, mereka memperbanyak amal-amal yang hukumnya sunnah. Wat-tarik lil muharram wal makruh, mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Nah, ini keistimewaan golongan yang ketiga, yang tertinggi. Tidak sekedar melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, namun mereka juga memperbanyak ibadah sunnah dan bahkan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Baik. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu, hendaknya kita berusaha untuk melakukan muhasabah. Selama ini kita termasuk golongan yang mana? Seorang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencapai derajat yang pertama, maka hendaknya dia berusaha untuk mempertahankan nikmat tersebut. Dia syukuri. Dia yakini bahwa semua ini tiada lain adalah karena utamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kekuatannya, karena kecerdasannya, atau urusan-urusan duniawi yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tadi biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena apa yang mereka miliki. Terus berusaha untuk mempertahankan istiqamah dan berusaha untuk tetap berada dalam level tersebut. Adapun seorang yang masih menduduki golongan terakhir, golongan yang ketiga atau yang kedua, maka hendaknya dia berusaha untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai dia merasa ridho ketika sudah menduduki tingkatan yang kedua, apalagi tingkatan yang ketiga, yang terakhir, yang paling buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fi'lul wajibat wa tarkul muharramat sababun fi dukhulil jannah. Beliau ingatkan di sini, melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, sababun fi dukhulil jannah, adalah sebab masuknya seseorang ke dalam al-jannah. Lakin al-ityan bin nawafil, kata beliau, akan tetapi melakukan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, ma'al faraid, dengan terus menjaga ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Yukammalu bihal faraid, maka ibadah-ibadah sunnah itu akan menyempurnakan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Idza lam yakun atammaha, jika seseorang tidak mampu menyempurnakan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Dan sungguh tidak ada jaminan sama sekali kepada kita semua untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang wajib dengan sempurna. Pasti ada kekurangannya, karena banyak faktor, banyak hal. Mungkin niatan kita yang kurang ikhlas mungkin dalam melakukan ibadah, atau kekurangan dari sisi lahiriah. Mungkin perkara-perkara yang mustahab, atau bahkan mungkin perkara-perkara yang wajib, atau bahkan rukunya, dan lain sebagainya. Tidak ada jaminan bagi seseorang untuk bisa melaksanakannya dengan sempurna, sehingga dia tidak merasa butuh terhadap ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, yang kata beliau fungsinya adalah untuk menyempurnakan kekurangan pada ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Fannawafil kasiyaj lil faraid, kata beliau, maka ibadah-ibadah yang sunnah itu bagaikan sebuah pagar yang melindungi ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Ahmad dan yang lainnya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya perkara yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Unduru fi salati 'abdi." Maka lihatlah salat hambaku ini. Atammaha am naqasaha? Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apakah dia mampu menyempurnakan salatnya itu atau dia kurang dalam melakukannya. Kurang sempurna dalam melakukannya. Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan, kalau ada kekurangan, apakah dia pernah melakukan ibadah-ibadah atau sholat-sholat yang hukumnya sunnah? Hal lahu atau hal li abdi min tatawu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah hambaku ini pernah melakukan sholat yang hukumnya sunnah? Kalau dia pernah melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan supaya menyempurnakan kekurangan yang ada dengan keberadaan sholat sunnah yang pernah dia lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat sunnah dan juga ibadah yang lainnya memiliki peranan yang sangat penting bagi seorang hamba. Dan tentunya seorang muslim yang baik tidak akan menyia-nyiakan ibadah yang kumis sunnah. Karena selain itu juga memiliki pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat luar biasa. Tayyib. Wa man kana muhafizan 'alaiha. Kata beliau, dan siapa saja yang selalu menjaga ibadah-ibadah yang sunnah, kana asyadda muhafazatan 'alal faraid, maka pasti dia akan lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Otomatis bisa kita katakan seperti itu. Tidak mungkin seorang, terbayangkan dalam benak kita, dia rajin melakukan sholat sunnah rawatib terus setiap hari dia jaga, sementara dia tidak pernah melakukan sholat wajib sama sekali. Suatu hal yang tidak tergambarkan dalam benak kita. Karena sholat sunnah rawatib itu dilakukan setelah atau sebelum pelaksanaan sholat wajib. Sehingga otomatis ketika seorang muslim senantiasa menjaga ibadah-ibadah yang sunnah, maka bisa dipastikan dia akan lebih menjaga ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Nah, baik. Wa man tasahala biha, dan sebaliknya, barang siapa bermudah-mudahan dalam meninggalkannya, yakni meninggalkan ibadah yang sunnah, qad yajurruhu dhalik ilal ikhlali bil faraid, maka terkadang akan membuat seseorang tidak sempurna, ada cacatnya, ikhlalnya dalam melakukan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Nah, ketika seseorang bermudah-mudahan menggampangkan, menyepelekan ibadah yang hukumnya sunnah, kata beliau, maka boleh jadi atau bahkan kemungkinan besar dia tidak akan sempurna dalam melakukan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Nah, seorang misalnya yang tidak pernah melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ini baru sholat apa? Sholat sunnah. Beliau katakan seperti itu, khairun minad dunya wa ma fiha, apalagi sholat yang hukumnya wajib. Tentu lebih besar keutamaannya. Nabi SAW juga tidak pernah sama sekali meninggalkan 2 rakaat ini. Hadharan wa safaran. Baik ketika beliau sedang mukim maupun ketika sedang safar. Ya, ini luar biasa secara fi'il beliau mencontohkannya kepada para sahabat. Dan secara lisan beliau juga memberikan motivasi kepada mereka. Nah, seorang yang bermudah-mudahan menggampangkan, tidak pernah menjaganya, tidak pernah melakukannya, maka boleh jadi dia akan terlewatkan dari pelaksanaan sholat subuh. dia hanya bangun tidur misalnya, tatkala adzan kedua sudah dikumandangkan, atau ketika mendekati ditegakkannya iqamah misalnya, maka boleh jadi dia akan terus tidur ya sampai terbitnya matahari, dan begitu seterusnya. Bisa dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan, man dhayya as-shalah kana li ghairiha adya. Barang siapa menyia-nyiakan ibadah salat, kana li ghairiha adya. Maka pasti dia lebih menyia-nyiakan terhadap perkara yang lainnya. Seorang yang telah berani meninggalkan salat, ya apalagi salat wajib, maka pasti dia akan lebih bermudah-mudahan dalam meninggalkan perkara yang lainnya, ibadah yang lainnya. Salat saja berani dia tinggalkan, ya apalagi ibadah yang lainnya. Baik. Wa mimma yustafadu minal hadis, dan juga di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Innal a'mala sababun fi dukhulil jannah. Sungguhnya amal soleh adalah penyebab masuknya seseorang ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Tapi ingat, amal soleh hanya sekedar sabab, tidak lebih dari itu. Bukan sebagai muqabalah, bukan sebagai imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Artinya bisa dipastikan ketika seorang melakukan amal soleh, maka dia akan masuk surga. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Hanya sebatas sabab. Dan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-musabbib. Allah subhanahu wa ta'ala dialah pencipta berbagai hubungan, sebab-musabab, sebab dan efeknya, terkait dengan urusan agama maupun duniawi. Seorang makan, ini sebab. Musababnya kenyang. Seorang menikah, ini sebab. Musababnya atau efeknya adalah memiliki keturunan. Seorang bekerja, sebab. Musababnya, efeknya atau akibatnya, dia akan mendapatkan rezeki. Ini terkait dengan urusan duniawi. Nah, demikian halnya dengan berbagai hal yang terkait dengan urusan akhirat. Juga seperti itu. Termasuk dalam pembahasan kita kali ini. Sebab musabab juga menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang melakukan sebab, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk menjadikan sebab tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Seorang melakukan amal soleh, tapi bukan menjadi jaminan dia akan masuk ke dalam surga. Boleh jadi karena mungkin dia riya dalam melakukan amal soleh, kurang rukunya, kurang kewajibannya, dan lain sebagainya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal solehnya. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam juga seperti itu. Beliau mengatakan, la yadkhulal jannata ahadukum bi'amalihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa masuk surga karena amalannya. Ya, ini sebagai muqabalah tadi. Sebagai imbalan. Seorang melakukan amal soleh, kemudian dia pasti masuk surga. Tidak bisa dipastikan seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Demikian hanya dengan anda, wahai Rasulullah. Beliau pun menjawab, naam. Ya, demikian hanya dengan saya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Sehingga yang menjamin seorang masuk ke dalam surga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah. Kemudian faedah yang berikutnya, bayanu ahammiyati salawatil khams. Dari kisah ini kita bisa mengetahui tentang pentingnya ibadah sholat wajib lima waktu. Nah, disebutkan dalam hadis tadi secara khusus. Sementara kita tahu begitu banyak ibadah yang ada dalam agama Islam, namun sahabat tadi hanya menyebutkan dua ibadah, sholat lima waktu dan puasa Ramadan. Waqad ja'a fil hadis annaha amudul Islam. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sholat adalah tiangnya agama Islam. Kemudian berikutnya, innal muslima yuhillul halala mu'tagidan hillah. Sesungguhnya seorang muslim dia harus menghalalkan perkara yang halal dengan pengertian tadi, dia melakukan perkara yang halal mu'taqidan hillah, dalam keadaan dia meyakini kehalalannya. Wa yajtanibul harama mu'taqidan hurmatah, dan dia menjauhi segala perkara yang haram mu'taqidan hurmatah, dalam keadaan meyakini keharamannya. Nah, jadi tidak hanya sekedar amalan lahiriah, namun dia juga harus mengiringinya dengan amalan kalbu. Tatkala dia meninggalkan kesyirikan, dia yakin kesyirikan adalah haram hukumnya. Ketika dia melakukan sholat wajib, maka dia juga meyakini bahwa sholat wajib merupakan sebuah keharusan, perkara yang wajib, harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Tatkala dia hanya melakukan amalan lahiriah saja, kemudian dia memiliki keyakinan yang berbeda dalam kalbunya, misalnya dia meninggalkan berbagai kesyirikan, tapi dia meyakini dalam kalbu bahwa kesyirikan itu sesuatu yang mubah, boleh dilakukan, bukan perkara yang haram. Maka keyakinan seperti ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, meskipun dia meninggalkan kesyirikan tersebut. Seorang melakukan sholat wajib 5 waktu, tapi dia meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, hukumnya mubah, boleh ditinggalkan, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, sehingga benar-benar harus sejalan antara keyakinan dalam kalbu dengan amalan lahiriahnya. Kemudian faedah yang terakhir, bayanu butlani qauli man za'ama minas sufiyah. Dari kisah ini kita bisa mengetahui adanya penjelasan tentang batilnya pendapat orang-orang sufi. Anal insana la ya'budullaha raghbatan fil jannah wa khaufan minan nar. Maksudnya seorang itu tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala raghbatan fil jannah, karena mengharap surganya. Wa khaufan minan nar, dan karena takut dari siksa nerakanya. Nah, ini keyakinan orang-orang sufi. Yang seperti itu kata mereka akan mengurangi keikhlasan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharap surganya, jangan karena takut dari neraka. Nah, keyakinan mereka yang seperti ini terbantah dengan hadis tadi. Kenapa? Karena dalam hadis tadi sahabat tersebut mengatakan adkhulul jannah, apakah dengan amalan seperti ini aku bisa masuk ke dalam jannah, dalam surga? Artinya dia mengharapkan surga dengan amalan-amalan tersebut. Nabi SAW membenarkan, dia tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa harapan seperti itu diperbolehkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayatnya menyebutkan tentang balasan orang-orang yang beramal soleh. Nah, dengan jannat tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, apakah ini sekedar informasi, berita dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Secara tersirat, secara tidak langsung ada targhib dari Allah Subhanahu wa taala. Targhib ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya mereka termotivasi untuk melakukan amal soleh. Ini balasannya al-jannah, surga. Nah, waqad qala an khalili, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam, waj'alni min warasati jannatin na'im. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang salah satu doa yang pernah dipanjatkan oleh al-Khalil alaihissalam, Ibrahim Abul Anbiya. Beliau mengatakan waj'alni min warasati jannatin na'im, min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, subhanallah. Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan sebagai salah satu pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengajarkan sebuah doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Salasan. Nah, sebanyak 3 kali. Ya Allah, aku mengharap atau memohon surga kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Nah, baik. Dan semua ini sama sekali tidak akan mencacat keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya, apalagi menghilangkannya secara total. Sama sekali tidak. Bahkan diperbolehkan secara syar'i, bahkan diwajibkan. Raja wal khauf. Kata ulama bagaikan sepasang sayap pada seekor burung. Harus seimbang seorang muslim dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satu dari sayap tersebut tidak berfungsi atau sakit, maka dia tidak akan bisa terbang dengan baik. Nah, demikian halnya dengan peribadatan seorang hamba juga seperti itu. Harus senantiasa diiringi dengan raja dan khauf, rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tanya misalnya seorang muslim, kenapa Anda melakukan sedekah? Maka biasanya dia akan menjawab, karena saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya al-jannah. Ketika kita tanya, kenapa Anda menjauhi perbuatan zina? Karena saya merasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi khauf dan raja merupakan dua pilar yang tidak bisa terpisahkan dari ibadah seorang hamba. Harus senantiasa ada keduanya, bahkan seimbang keduanya. Nah, jangan sampai salah satu lebih dominan daripada yang lainnya. Nah, kalau raja terus, nah, tidak baik untuk kondisi kalbu seorang hamba, untuk ibadahnya. Nah, dia akan terjatuh dalam sebuah larangan yang lain, dalam dosa yang lain. Nah, khauf juga seperti itu. Kalau khauf terus yang mendominasi juga tidak baik. Dia akan terjatuh dalam dosa yang lain. Nah, dia akan jatuh dalam dosa al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau dia terus diliputi dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, kalau ada kekurangan.